Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nuwasil darsana fi qira'ati kitab Syarhul Mu'atil I'tiqad karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Adapun matannya karya Imam Muwaffaquddin Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala. Kita lanjutkan penjelasan beliau Asy-Syarih rahimahullah taala tentang tanda-tanda hari kiamat. Tanda yang kedua, qaul muallif Asy-Syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Nuzulu Isa bin Maryam, turunnya Nabiullah Isa bin Maryam. Nuzulu Isa bin Maryam thabitun bil kitab wa sunnah wa ijma'il muslimin. Turunnya Nabiullah Isa bin Maryam thabit, benar-benar ada, akan terjadi berdasarkan Al-Quran, sunnah Rasulullah dan kesepakatan kaum muslimin. Nah, Nabiullah Isa nanti akan turun di akhir zaman. Dan beliau tidaklah dibunuh oleh orang Yahudi. Nah. Tidaklah dibunuh oleh orang Nasara. Nah. Akan tapi Allah mengangkat beliau ke atas langit. Nah. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Mereka tidak membunuh beliau, tidak menyalib beliau, akan tapi diserupakan. Ada orang pengkhianat yang diserupakan dengan beliau, sehingga itu yang mereka salib, yang mereka bunuh. Adapun beliau barrafa'allahu ilaih, Allah mengangkat beliau. Qala Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Dan sungguhnya tidaklah ada ahlul kitab melainkan akan beriman kepada beliau sebelum beliau nanti meninggal. Ai mauti Isa, sebelum meninggalnya Nabiullah Isa. Wa hadha hina nuzuli, ini ketika beliau diturunkan nanti. Kama fassara Abu Hurairah bidzalik, sebagaimana tafsir Abu Hurairah dengan hal itu. Nah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yanzilanna Isa ibn Maryam hakaman adil wa adla. Al hadits muttafaq alaih. Demi Allah akan turun nanti Nabiullah Isa bin Maryam di akhir zaman, tanda-tanda dekatnya hari kiamat, sebagai pemberi hukum yang adil. Nah, hakaman wa adla. Nah. Beliau akan mengamalkan syariat Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ijma'al muslimuna ala nuzulih. Kaum muslimun sepakat akan turunnya beliau. Nah, berdasarkan dalil-dalil yang sahih, baik dari Al-Quran maupun hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. فينزل عند المنارة البيضاء في شرق دمشق. Beliau akan turun di menara putih di sebelah timur Dimashq. Nah. Wadi'an kafi ala jinihati malakain. Beliau meletakkan kedua telapak tangan beliau di sayap-sayap dua malaikat. Nah, turun bersama dua malaikat. Fala yahlul kafirin yajidu min rihi nafs illa mat. Tidak halal bagi seorang kafir mendapatkan aroma beliau melainkan mati. Nah. Semua orang kafir yang mendapatkan aroma beliau pasti akan mati. Wa nafasuhu yantahi haitsu yantahi tarafu, dan nafas beliau berakhir sejauh mata mandang. Nah. Hmm. Setiap orang kafir yang mendapatkan angin dari nafas beliau akan mati, dan nafas beliau sejauh mata mandang. Yantahi berakhir dengan sejauh mata mandang. Jauhnya nafas beliau sejauh mata mandang. Fayatulubud Dajjal hatta idrika babilud. Fayatuluh, beliau pun mencari Dajjal dan mendapati Dajjal di pintu masuk Lut, yang Korea di Palestina, nama desa di Palestina. Lut, di pintu masuknya kampung Lut, beliau pun membunuh Dajjal. Wayaksirus salib, beliau pun menghancurkan salib. Wayadu'al jizyah, dan menghilangkan jizyah. Dan ini disetujui oleh Rasulullah SAW. Termasuk syariat beliau, kan Rasulullah mengkhabarkan dan menyetujuinya. Walaupun di zaman Rasulullah beliau masih memakai jizyah, itu orang kafir yang tidak masuk Islam boleh tetap di atas agamanya, namun harus membayar jizyah. Tidak diperangi, dibiarkan membayar jizyah. Adapun di zaman Nabi Isa nanti tidak ada lagi jizyah. Muslim atau perang, jihad. Tidak ada lagi jizyah. Masuk Islam atau enggak masuk Islam berarti apa? Jihad. Enggak ada lagi pilihan jizyah. Kalau zaman Rasulullah kan pilihan tawaran Islam, jizyah, atau perang. Islam, dia zaman Islam, tidak mau ditawari jizyah. Tidak mau juga perang. Kalau di zaman Nabi Isa nanti, hanya itu, Islam atau perang. Ditawari masuk Islam atau perang, jihad. Enggak ada lagi jizyah. Watakunu sidah wahidah lillahi rabbil alamin, dan sujud semuanya hanya satu untuk Allah Rabb semesta alam. Itu semuanya diperintahkan untuk apa? Masuk Islam. Enggak masuk Islam perang, jihad. Enggak dibiarkan lagi orang-orang menyembah berhala-berhala. Semuanya diperintahkan untuk sujud hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Wa yahujju wa ya'tamir, beliau juga berhaji, beliau juga umrah, mengamalkan syariat-syariat Islam. Qul hadza thabitun fi sahih Muslim ba'd bi sahihain kilayhima. Semua ini thabit, sahih dalam Sahih Muslim dan sebagian dalam Bukhari Muslim. Wa rawi Imam Ahmad wa Abu Dawud, dan diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud, anna Isa yabqa ba'da qadri Dajjal 40 sanah. Bahwasanya Nabi Allah Isa, beliau hidup setelah membunuh Dajjal, hidup selama 40 tahun. Kemudian yutawaf, kemudian beliau wafat. Yusalli al muslim, salat alaika muslimun. Wa dhakar al-Bukhari fi tarikhih an yudfan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan Imam Bukhari dalam tarikh beliau, bahwasanya Nabi Allah Isa dikuburkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Akan tapi riwayat yang disebutkan dalam tarikh Bukhari, kata beliau, hadza la yashih indi wa la yutaba', tidak sahih, tidak bisa dikuatkan, wala yutaba' alaih, terdapat kelemahan dalam sanadnya. Ini riwayat yang menunjukkan bahwa beliau dikuburkan bersama Nabi. Riwayatnya tidak benar. Ada pun riwayat yang menyatakan beliau akan hidup setelah membunuh Dajjal sekitar 40 tahun. Si kata muhakkik, sanadnya sahih, haditsun sahih. Disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi. Kemudian berikutnya, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat, Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj. Ismani a'jamiyan, dua nama a'jami. Aw Arabian, atau dua nama Arab. Mushtaqan min al-Ma'j, diambil dari al-Ma'j, wal-Ittirab, goncang. Aw min ajijin nar wa talahu biha. Atau diambil dari ajijin nar, nah, nyala api, nah, kobaran api. Wa huma ummatan min bani Adam, keduanya Ya'juj Ma'juj adalah dua umat dari keturunan Nabiullah Adam alaihis salam. Umat manusia. Yang keduanya apa? Umat yang jahat, nah, suka membuat kerusakan di muka bumi. Dan dari mereka, nah, sangat banyak yang akan menjadi penghuni api neraka dari Ya'juj Ma'juj, nah. Dari umat Ya'juj Ma'juj. Maujudatan bidal kita sunnah, keduanya adalah umat yang ada, sekarang yang ada berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. Tempat mereka sekarang di mana, Ya'juj Ma'juj? Ada yang tahu? Ada dengar kabarnya? Wallah, di mana tempatnya sekarang mereka? Jelas mereka ada, sampai sekarang ada. Sampai nanti mendekat hari kiamat, benteng yang menghalangi mereka, nah, antara dua gunung tadi yang mereka kayak tidak bisa keluar, itu akan jebol nanti. Sehingga mereka keluar, nah, membuat kerusakan di muka bumi. Bidalil kita sunnah, berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnah, nah, kedua umat ini ada, nah. Qala Allah Ta'ala fi kisah Dzil Qarnain, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kisah Dzil Qarnain. Hatta idza balagha baina saddain wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Sampai apabila Dzul Qarnain di sebuah tempat antara dua gunung, beliau mendapati di belakang gunung tersebut terdapat kaum yang hampir-hampir tidak bisa memahami ucapan. Qalu, kaum tersebut yang ada di balik gunung, mereka mengatakan, Ya Dzul Qarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Fal naj'alaka kharjan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Wahai Dzul Qarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj dua umat ini, mereka suka membuat kerusakan di muka bumi. Maukah kami berikan upah agar kamu membuat benteng antara kami dengan mereka, dinding, benteng, pelindung antara kami dengan mereka. Ya, akhirnya Dzul Qarnain, beliau membuat benteng, nah, mengecor antara dua gunung, nah, sehingga Ya'juj Ma'juj tidak bisa keluar, nah, tidak bisa mengganggu umat-umat yang lainnya. Sampai datang waktu yang Allah tetapkan, maka benteng tersebut akan hancur rusak, nah, jebol. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yaqulullah yaumal qiyamah, Allah berfirman pada hari kiamat, Ya bani Adam, kum fab'athan nar min dzurriyyatik. Wahai Adam, berdirilah, kirim ke api neraka dari keturunanmu. Ila an qala, sami Rasul menyatakan, berapa utusan ke api neraka dari Nabi Adam, anak cucu Nabi Adam? Dari setiap 1000 orang yang dikirim ke api neraka, 999 orang. Nah, satu masuk surga, 999 masuk api neraka. Menunjukkan lebih banyak yang masuk surga atau masuk neraka? Hah? Nah, lebih banyak yang masuk neraka, nah, daripada yang masuk surga. Oleh karena itu, jika diperbandingkan yang muslim dengan yang kafir, yang kafir lebih banyak dibandingkan yang kafir. Yang muslim lebih sedikit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna sa'ata atiyatun la raiba fiha, walakin aktsarun nasi la yu'minun." Sesungguhnya hari kiamat pasti akan terjadi. Akan tapi kebanyakan manusia tidak beriman. mengingkari adanya hari kiamat. Yang namanya mengingkari hari kiamat, muslim atau kafir? Kafir. Nah, menunjukkan kebanyakan manusia jika dibandingkan yang muslim dan yang kafir lebih banyak. Nah, yang menjadi penghuni neraka lebih banyak daripada menjadi penghuni surga. Abisyur, kata Rasulullah, bergembiralah kalian. Walaupun yang diutus ke api neraka dari setiap 1000 orang 999, namun tenang, bergembiralah kalian. Fa inna minkum wahidan min ya'juj ma'juj alfan. Dari kalian satu orang saja, namun dari ya'juj ma'juj 1000 orang. Nah, menunjukkan bahwa dari umat ini banyak akan menjadi penghuni api neraka. Nah, ya'juj ma'juj. Dari umat Nabi Allah Muhammad hanya satu menjadi penghuni neraka. Dari Ya'juj Ma'juj berapa? 1000. Nah, wukhuruj ma'alladhi yakun min asyaratih salam ya'ti ba'du. Dan keluarnya mereka, yang termasuk tanda-tanda dekatnya hari kiamat, itu belum terjadi. Mereka belum keluar. Walakin bawadiruh wujudat fi'adhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi, tanda-tandanya sudah ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqadha thabata fi sahih, telah thabit sahih dalam Sahih Bukhari Muslim, anna Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam qala, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, futiha al-yawma min radmi ya'juj ma'juj mithlu hadhi wa halaqa bi isba'ihi al-ibham al-taliha. Telah dibuka hari ini dari tembok ya'juj ma'juj, benteng yang menutupi ya'juj ma'juj agar mereka tidak bisa keluar, telah terbuka seperti ini. Rasulullah melingkarkan antara jari ibu jarinya dengan jari telunjuk yang di sampingnya, melingkari. Nah, menunjukkan sudah sedikit berlubang temboknya. Namun keluarnya mereka belum bisa keluar. Nah, sedikit lubang, lubang kecil. Nah, seperti lingkaran ibu jari dengan jari telunjuk. Nah, masih lubang kecil, namun belum bisa keluar. Nah, nanti dekat-dekat hari kiamat barulah mereka bisa keluar. Nah, wa qad thabata khuruju min kitab was sunnah, dan fil kitab was sunnah, dan telah sabit bahwa mereka akan keluar dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'juj ma'juj ini akan keluar. Qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta idza futiyat ya'juj ma'juj hum min kulli hadbin yansinun wa iqtaraba al-wa'dul haqq. Sampai jika dibuka temboknya ya cuma dibuka jebol, mereka akan turun dari semua tempat yang tinggi, min kulli hadabiyan sidun, keluar bersegera dari semua tempat yang tinggi. Hadab makan murtafi', murtafi' minal ard, dataran tinggi dari bumi. Dan telah dekat janji Allah yang benar, janji terjadi hari kiamat sudah semakin dekat. Nah, jika keluarnya, jika Ya'juj Ma'juj ini sudah keluar. Nah, ada yang mengatakan Ya'juj Ma'juj ini orang Cina, dimintengin tembok raksasa. Ini tidak benar. Nah, karena Cina bisa keluar masuk ke. Nah, bisa keluar masuk dengan pesawat sana kemari. Dan Cina juga, banyak juga muslim di sana. Nah, ada punya Ya'juj Ma'juj ini, zahirnya kayak semuanya kafir nih Ya'juj Ma'juj. Nah, zahir dari dalil kayak seperti semuanya orang-orang kafir. Nah, pembuat kerusakan, kekacauan di muka bumi. Ada menyatakan Ya'juj Ma'juj orang Cina ini tidak benar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, Innaha lan taqum as-sa'ata tarau qabla 10 ayat. Sesungguhnya tidak akan tegak hari kiamat sampai kalian melihat sebelumnya 10 tanda-tanda hari kiamat. Fadzakarat dukhan. Boleh disebutkan di antaranya dukhan. Asap dukhan. Wad-dajjal. Dan keluarnya dajjal. Wad-dabah. Dan keluarnya hewan. Hewan yang bisa berbicara dengan manusia, memberikan peringatan kepada manusia. Wadulu asyamsin magdan, terbitnya matahari dari sebelah barat. Wanuzula Isa bin Maryam, dan turunnya Nabi Allah Isa bin Maryam. Waya'juj ma'juj, dan keluarnya Ya'juj ma'juj. Dua umat yang besar yang buat kerusakan di muka bumi. Manusia, umat-umat yang lainnya tidak mampu menghadapinya. Tidak mampu menghadapi kekuatan Ya'juj ma'juj ini. Wathalathatu khusuf, dan tiga gerhana. Khasun bin Masyrik, pertama gerhana di sebelah timur. Wa khasun bin Maghrib, dan gerhana di sebelah barat. Wa khasun bi jaziratil Arab, dan khas gerhana di jazirah Arab. Wa akhiru dzalika, dan yang paling terakhirnya dari 10 tanda tersebut, narun takhruju minal Yaman, api yang keluar dari daerah Yaman, negeri Yaman. Tadrudun nas ila mahsyar, menggiring manusia ke tempat perkumpulan mereka, mahsyar mereka. Rawi Muslim, dan riwayat Muslim. Wa qissatuhum fi hadits Nawas bin Sam'an, dan kisah mereka Ya'juj Ma'juj disebutkan dalam hadits Nawas bin Sam'an dalam Sahih Muslim. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi Isa bin Maryam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Nabiullah Isa bin Maryam, ba'da qatli Dajjal, setelah beliau membunuh Dajjal. Fa baina wa kadzalik, kemudian setelah itu, setelah terbunuhnya Dajjal, it auhallahu ila Isa, tiba-tiba Allah mewahyukan kepada Nabi Allah Isa, anni qad akhrajtu ibadan li la yudani hadin bi qitalihim, bahwasanya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, tidak ada kemampuan bagi seorang pun untuk merangi mereka, manusia yang lainnya. Nah, baik Nabi Allah Isa bersama kaum muslimun yang bersama beliau, tidak ada seorang yang bisa merangi Ya'juj Ma'juj ini. Fahriz ibadillatul, maka jagalah, lindungilah hamba-hambaku untuk sembunyi di gunung Tur. Lindungi mereka, selamatkan mereka berlindung di gunung Tur. Wa yab'athullah Ya'juj Ma'juj, Allah pun mengutus, melepaskan Ya'juj Ma'juj, keluar. Tembok benteng yang membentengi mereka, mereka tidak bisa keluar, jebol. Nah, sehingga mereka pun bisa keluar. Wahum min kulli hadab yansirun, mereka keluar turun dari semua tempat yang tinggi dengan cepat. Yansilun, yusri'un, bersegera. Fayamuru awailum ala buhaira tabariyah, yang pertama awal-awal keluar dari mereka melewati laut kecil Buhairah Tabariyah. Tabariyah ini nama tempat di Bifaris, ismakan Bifaris. Nama tempat di Perancis. Faris. Faris. Faris apa? Persia? Persia atau Paris? Oh? Paris ini Perancis. Faris. Isu makan bi Faris. Apa? Faris Prancis. Paris di Prancis. Bukannya Prancis. Di kamus di area isu makan bi Faris. Di penjelasan syarah hadis ini. Nama tempat Tobarian yang tempat di Paris. Paris. Kalau dulu di zaman Rasulullah, raja Persia itu di mana? Furs. Iran. Kan dua raja besar kan dulu di zaman Rasulullah itu. Persia dengan Romawi. Romawi apa nama sekarang? Roma. Apa nama negaranya sekarang? Italia, Roma. Memang kalau Romawi kan agamanya itu Nasoro, Romawi. Kalau yang Persia ini yang Majus, nyembah api. Nah, kemudian di sini dia yang pertama-tama dari mereka keluar melewati Buhairah Tabariyana. Laut kecil di daerah Tabariyana, nama tempat di Paris. Fayashrabuna fiha, mereka pun meminum air di sungai tersebut, sungai kecil Buhairah. Wa yamuru akhirum, dan yang terakhir dari mereka keluar melewati sungai tersebut mengatakan laqad kana bi hadhihi marama, dulu di sini ada air, airnya habis diminum. Banyak sekali ini, mereka air sungainya dia minum habis. Laqad kana bi hadhihi marama, sungguh di sini dulu ada air. Ketika mereka lewat yang akhir-akhir apa? Tidak ada lagi airnya, habis. Kemudian mereka terus berjalan hatta yantahu ila jabalil khamar, sampai ke Jabal Khamar, Gunung Khamar. Wa huwa jabalun bajabal Baitul Maqdis, yaitu gunung di Baitul Maqdis Palestina. Fiyakul, mereka mengatakan laqad qatalna man fil ard halumma falnaktu man fis sama, kita telah membunuh semua manusia yang ada di muka bumi ini. Ayo, mari kita sekarang bunuh penghuni langit. Dua umat membuat kerusakan di muka bumi. Manusia umat yang lainnya tidak mampu menghadapi mereka. Sangat kuat mereka. Nabi Allah Isa dan kaum muslimin saat itu, pada waktu itu mereka berlindung di gunung Tur. Firmuna binushabihim ila sama, firudullu alaihim nishabahum. Firmuna binushabihim ila sama, firudullu alaihim nishabahum makhdubatan dama. Mereka melemparkan panah-panah mereka ke langit, ke atas. Allah mengembalikan panah-panah mereka berlumuran darah. Makhdubatan daman. Wa yuhsar nabiyullah ashabuhum, dan terkebung di atas gunung nabiyullah Isa dan sahabat-sahabatnya kaum muslimin yang bersama beliau. hatta yakuna ra'su tsaur li ahadim khairan min 100 dinar li ahadikumul yawm. Sampai-sampai kepala sapi bagi mereka ketika itu lebih baik daripada 100 dinar bagi kalian hari ini. Dinar di zaman Rasulullah termasuk uang yang sangat berharga. Kepala sapi pada hari tersebut itu lebih baik bagi mereka daripada 100 dinar bagi kalian sekarang ini. Menunjukkan mereka sangat butuh makanan terkepung. Fa'arqabu Nabiyullah Isa wa ashabi Allah. Maka berdoa Nabiyullah Isa dan kaum muslimin yang bersama beliau berdoa kepada Allah. Fa'arsilallahu alaihimun naghaf. Maka Allah pun mengirim naghaf, dud, ulat-ulat kecil. Fi riqabihim, di leher-leher mereka. Para apa? Ya'juj ma'juj ini. Allah kirimkan dud. Ulat-ulat kecil. Dud biasanya ini dud yakunu fi unufil ibil wal ghanam. Ulat kecil yang biasanya ada di hidung unta dan hidung kambing. Fi yusbihuna farsa, mereka pun di pagi harinya umat Ya'juj ma'juj ini pada mati semuanya. Maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua umat yang besar yang banyak, umat-umat yang tidak mampu menghadapinya, namun Allah kirim ulat-ulat kecil, mati semuanya. Allah bunuh mereka dengan ulat-ulat kecil. Kamu mati nafsin seperti matinya satu jiwa, langsung mati semuanya. Bersamaan mati semuanya. Summa yahbitu Nabiyullah Isa wa ashabi dal ard, kemudian turun dari gunung Tur Nabiyullah Isa dan sahabat-sahabat beliau kaum muslimin bersama beliau turun ke bumi. Turun dari gunung. Fala yajiduna mawdi'a shibrin illa malahu zahamhum wa natanhum. Mereka tidak menempati tempat sejengkal dari bumi, sejengkal, kecuali dipenuhi oleh bangkai-bangkai mereka, busuknya mereka. Menunjukkan apa? Banyak sekali ini Ya'juj ma'juj ini. Setiap sejengkal bumi terdapati apa? Bangkai-bangkai mereka. Fa'arqabu Nabiyullah Isa asailallah, maka berdoa Nabiyullah Isa dan kaum muslim bersama beliau kepada Allah. Fa'arsilallahu alim tayran ka'anakil bukhut. Allah pun mengirimkan burung-burung seperti leher unta. Fatatrahum fatahmin wa tatrahum haitsu syaa Allah. Burung-burung tersebut membawa bangkai-bangkai mereka dan membuang mereka di mana Allah kehendaki. Rawi Muslim. Nah, di antara tanda-tanda hari kiamat masih ada kelanjutannya. Naktubi hadzal qadar subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.